Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din azanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan pada apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah beliau Salasatul Usul. Dan pada pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan pengantar beliau yang kedua tentang kewajiban untuk mengenal, mengetahui tiga permasalahan dan mengamalkannya, yaitu tentang tujuan. Yang pertama tentang tujuan penciptaan seorang hamba, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT, yaitu dengan Allah mengutus Rasul. Barang siapa yang taat kepadanya maka dia masuk surga, dan barang siapa yang durhaka maka dia masuk neraka. Adapun yang kedua, untuk diketahui bahwasanya jalannya hanya satu-satunya jalan, yaitu beribadah kepada Allah SWT semata dan tidak mempersekutukannya, karena Allah SWT tidak ridho terhadap perbuatan syirik. Siapapun dia yang dijadikan sekutu bagi Allah SWT, tidak malaikat dan juga tidak nabi, apalagi yang selainnya. Yang ketiga, bahwasannya seorang yang telah taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh ada dalam hatinya rasa cinta kepada orang-orang yang mengisi Allah dan Rasulnya, kepada orang-orang musyrikin. Jadi harus ada al-wala wal-bara, kewajiban bagi orang-orang yang muwahidin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau mengatakan, "I'lam arsadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu la mukhlishallahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun." I'lam arsadakallah li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan istiqomah kepada kamu di atas jalan kebenaran untuk senantiasa taat kepadanya. Bahwa al-hanifiyah adalah millah tariqah Ibrahim, yaitu antabudallaha wahdahu, kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mukhlishallahuddin, dengan mengikhlaskan bagi Allah ad-din, al-ibadah tersebut. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan untuk itulah Allah dalam memerintahkan seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan untuk itu pula Allah menciptakan manusia. Kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Wa ma'na ya'budun yuwahidun. Adan makna ya'budun, mereka beribadah kepadaku, artinya yuwahidun, supaya mereka mentauhidkan aku. Ikhwafidin azanallahu wa'ayyakum. Ini muqaddimah ketiga sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah cara tentang inti dari risalah beliau, yaitu Salasatul Usul, yang diharapkan dengan pengantar-pengantar tersebut pembaca itu memiliki kesiapan dan juga maklumat sebelumnya untuk lebih bisa memahami apa yang akan beliau bicarakan dari inti risalahnya. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bisa jadi mukadimah-mukadimah tersebut adalah merupakan risalah tersendiri, kemudian digabungkan oleh murid-murid beliau menjadi satu risalah dengan risalah Al-Usulul Salasah, atau beliau sendiri. Jadi itu memang risalah terpisah tadinya, kemudian tatkala beliau menulis Salasatul Usul, kemudian risalah-risalah tersebut digabungkan dengan Salasatul Usul. Kita lihat apa yang beliau sampaikan di sini. Alam arsadakallah, kembali Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengulangi terhadap apa yang beliau sampaikan, taklim beliau dengan juga mendoakan kepada mad'unya. Dan inilah kebagusan dari beliau. ihsan dari seorang muallim, senantiasa mendoakan bagi mad'unya. Dan beliau mulai dengan i'lam untuk meminta perhatian, dan bahwa yang akan beliau sampaikan adalah suatu hal yang sangat penting. Arsadakallah, arus itulah didul ghay. Arus itulah didul ghay, lawan dari ghay. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghay. Yaitu apa? Al-istiqamah ala tariqatil haq. Istiqamah di atas jalan kebenaran. Artinya barang siapa yang mendapatkan rusd dari Allah Taala, berarti dia mendapatkan istiqamah di atas jalan kebenaran. Ketahuilah, semoga Allah Taala membimbingmu untuk senantiasa istiqamah di atas jalannya, yaitu dengan bali ta'atihi, untuk taat kepadanya. Mari sudah saya sampaikan, at-ta'ah adalah muwafaqatul amru fi'lan atau tarkan ala wajil ikhtiar. Jadi sesuai dengan perintah, baik perintah untuk dilaksanakan atau perintah untuk ditinggalkan, atas dasar sukarela atau pilihan, bukan atas dasar terpaksa. Itu doa beliau kepada pembaca. Kemudian apa yang ingin beliau sampaikan? Yang ingin beliau sampaikan di sini adalah bahwasanya Al-Hanifiyah, Al-Hanif yaitu Al-Ma'il An-Syirki ila Tauhid, berpaling dari syirik menuju Tauhid, atau Al-Mu'rid an kulli ma syallah, Al-Muqbil Allah, Al-Mu'rid amman siwa. Berpaling dari seluruh selain Allah Taala dan hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Hanif. Nah, Al-Hanifiyah ini nisbah. Jadi tareqah yang seperti itu, cara hidup yang seperti itu, yaitu al-mu'rid an kulli ma syallah, al-muqbil Allah, berpaling dari seluruh selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah millah Ibrahim. Millah tariqah. Ya, jalan hidup Ibrahim. Ibrahim ma'ruf Abul Amya, salah satu dari ulul asmi minar rusul. Dan tidaklah ada rasul dan nabi sesudah Nabiullah Ibrahim alaihissalam kecuali dia adalah min duriyatihi, dari anak keturunannya. Beliau mempunyai dua anak yaitu Ishak dan Ismail. Nabi Ishak menurunkan nabi-nabi dan rasul dari kalangan Bani Israel. Adapun Ismail menurunkan nabi yang paling mulia dan rasul Sayyidul Mursalin, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi yang semasa dengan beliau adalah Nabi Lut, anak paman dari beliau. Dan Nabi Lut beriman juga atas dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tidak menyampaikan salawat dan salam di sini karena itu memang sunnah. Ya. Beliau tidak menyampaikan milad Ibrahim alaihissalam karena itu sunnah, ya. tidak wajib. Kemudian beliau jelaskan apa itu al-hanifiyah yang merupakan tariqah Ibrahim alaihissalam. Anta budallaha wahdahu mukhlishal lahuddin. Yaitu kamu beribadah kepada Allah Taala semata mukhlishal lahuddin, dengan mengikhlaskan baginya din. Ini semakna dengan tadi, yaitu apa? Al-mu'rid an kulli ma syallah, al-muqbil Allah, atau al-ma'il an syirki ila tauhid. Jadi berpaling dari selain Allah Taala dan hanya menuju kepada Allah Taala, atau berpaling dari syirik menuju tauhid. Itulah makna anta budallaha wahdahu mukhlishal lahuddin. Dengan demikian, dari anta budallaha, kamu beribadah kepada Allah Taala, maka keluar dari jalan Ibrahim, dari tariqah Ibrahim, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Karena tariqah Ibrahim adalah ibadah kepada Allah, maka orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Taala, mereka apa? Tidak di atas jalan Ibrahim. Wahdahu mukhlishal lahuddin, hanya kepada Allah saja dan mengikhlaskan baginya ad-din, al-ibadah. Maka perkeluarkan dari mukhlishal lahuddin orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin dari sisi ibadah kepada Allah sudah, tetapi mereka tidak mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Maka mereka pun tidak di atas jalan Ibrahim. Maka pengakuan orang-orang musyrikin bahwa mereka itu adalah di atas milah Ibrahim adalah salah, batil. Oleh karena itu sering sekali Allah Taala menafikan kesyirikan pada diri Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin wa lam yakum minal musyrikin. Tidaklah dia itu termasuk dari orang-orang musyrikin. Tidak dulu, tidak sekarang, dan tidak yang akan datang. Karena orang-orang musyrikin, mereka menganggap jalan syirik mereka adalah apa? Jalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi, jadi dari anda budakullah ini terkeluarkan mereka yang tidak beribadah kepada Allah, jelas bukan di atas milah Ibrahim. Kemudian mukhlisalahuddin terkeluarkan dari jalan ini, yaitu mereka yang melakukan syirik. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Dan untuk itulah, yaitu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan bagi Allah ibadah seluruh manusia. Sebagaimana Allah SWT juga memerintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, anittabi' millata Ibrahima hanifa. Untuk kalian mengikuti, kamu mengikuti jalan Ibrahim yang lurus, yang jauh dari syirik menuju tauhid. Dalam surat An-Nahl ayat 123 Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk kamu mengikuti milah Ibrahim yang hanif. Dan beliau katakan, jadi untuk itulah Allah SWT memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan mereka. Allah memerintahkan manusia untuk itu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mengikhlaskan bagi Allah ad-din, dan hanya untuk itu pula mereka diciptakan. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau jelaskan tentang makna ya'budun, yuwahidun. Untuk diketahui bahwa illa liya'budun bukanlah ya'budun di sini yang penting manusia beribadah kepada Allah, ya. Bukanlah yang penting manusia itu beribadah kepada Allah Taala, tetapi maksudnya ibadah yang di atas tauhid. Maka beliau jelaskan maknanya ini, wa makna ya'budun yuwahidun. Makna seperti ini, al-ibadah bi makna tauhid, itu sebagaimana disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kullu mawdu fil Quran dzikira ubudullaha fa maknahu wahidullaha. Atau kama qala Ibn Abbas. Jadi beliau sampaikan bahwa setiap yang ada dalam Al-Qur'an ada di sana disebutkan ubudullaha, maka maknanya adalah wahidullaha. Jadi penjelasan beliau wa makna ya'budun yuwahidun ini diambil dari tafsiran sahabat mufasir Al-Qur'an, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada beliau, Allahumma faqihhu fid-din wa'alimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam masalah din dan ajarkanlah dia at-ta'wil, at-tafsir. Dan barokah doa Rasulullah SAW menjadikan Ibnu Abbas adalah ahli tafsir, ulama tafsir dari kalangan sahabat Nabi SAW. Artinya bahwasanya ya'budun artinya yuwahidun, bahwa ibadah kepada Allah SWT tidak akan diterima kecuali apabila dilandasi oleh tauhid. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menafikan ibadahnya kaum musyrikin kepada Allah Taala melalui rasulnya, qul ya ayyuhal kafirun la ta'budu ma la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud. Tidaklah kalian menjadi penyembah apa yang aku sembah. Padahal kaum musyrikin menyembah Allah atau tidak? Menyembah. Tetapi Allah nampikan, wala antum abiduna ma'bud. Dan tidaklah kalian menjadi penyembah apa yang aku sembah. Mengapa? Karena penyembahan kalian di atas syirik. Dan penyembahan yang di atas syirik itu tidak dikatakan menyembah. Karena yang namanya ibadah itu hanya dikatakan ibadah yang sesungguhnya apabila dia dilandasi tauhid. Sehingga dengan demikian, walaupun mereka itu beribadah kepada Allah Taala bahkan ikhlas dalam satu keadaan, akan tetapi mereka menyatakan bolehnya beribadah dengan cara mensekutukan Allah dalam keadaan yang lainnya, maka keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah dalam satu keadaan tetap tidak dianggap. Allah jelas-jelas menceritakan tentang keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah. Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka naik di kapal, maka mereka berdoa kepada Allah Taala dengan mengikhlaskan bagi Allah doa. Dikatakan Allah mukhlishina lahuddin. Dengan mengikhlaskan untuk Allah din, doa. Ini bukti bahwasanya dalam satu kesempatan pun musyrikin apa? Mereka ikhlas. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala Allah selamatkan kembali ke daratan, maka mereka kembali berbuat syirik. Maka ikhlasnya mereka tatkala di lautan itu tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena itu hanya sesaat saja, yang nanti mereka akan kembali syirik. Ini bukti yang sangat nyata bahwasanya kaum musyrikin itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah besar dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap din kalau yang namanya orang musyrik itu adalah yang beribadah kepada apa? Beribadah kepada selain Allah semata. Justru yang namanya orang musyrik dikatakan dia musyrik karena dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbicara sedikit tentang ayat ini. Perhatikan ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini hikmah penciptaan jin dan manusia. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lam di sini ini dinamakan lamul ghayah. Tujuan. Yang namanya tujuan kadang tercapai dan kadang tidak tercapai. Jadi di dalam ayat ini ada dua perbuatan ya. Yaitu perbuatan mencipta dan perbuatan ibadah. Perbuatan mencipta itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Kemudian perbuatan beribadah perbuatan siapa? Hamba. Nah, Allah melakukan perbuatan yang pertama itu wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ini yang Allah perbuat dan sudah Allah lakukan. Liya'budun ini untuk siapa? Untuk hamba, bukan untuk Allah. Jadi jangan dipahami bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini bahwasanya Allah Taala menciptakan jin dan manusia apa? Untuk beribadah. Artinya seluruh jin dan manusia diciptakan untuk beribadah, maka semuanya beribadah. Tidak. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk supaya jin dan manusia itu beribadah. Jadi bukan Allah menciptakan jin dan manusia dalam keadaan beribadah. Nah, hikmah seperti ini, tujuan seperti ini yang dinamakan hikmah syar'iyah diniyah. Hikmah yang berkaitan dengan syariat, tujuan yang berkaitan dengan syariat. Ciri dari hikmah asyariyah ad-diniyah itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Nah, seperti di sini Allah menciptakan jin dan manusia untuk tujuan supaya mereka beribadah kepada Allah, namun kenyataannya justru mayoritas manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas tujuan di sini adalah tujuan syariah diniyah. Sebagaimana Allah katakan, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka syirik. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Berbeda kalau hikmah tersebutlah hikmah kauniyah qadariyah. Maka kalau hikmah itu sifatnya kauniyah qadariyah, itu hikmah yang pasti terjadi. Seperti firman Allah misalnya, innama amruhu ida aroda say'an ayakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah itu apabila dia mengendaki sesuatu, maka dia katakan kun, jadi maka jadilah. Nah, banyak orang karena tidak memahami betul tentang permasalahan ini, yaitu adanya irodah syar'iyah diniyah dan irodah kauniyah qadariyah, pembagian tersebut, maka tergelincir dalam memahami banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan bahwasanya sikap tengah-tengah adalah Ahlussunnah wal Jamaah tatkala mereka memahami betul bahwasanya ada dua kehendak bagi Allah Taala, yaitu kehendak yang sifatnya kauni qadari, yaitu yang pasti terjadi, dan ada kehendak yang sifatnya syar'i dini, syariat dan din, yang itu tidak mesti terjadi. Dengan demikian, kalau kita dapatkan ada seorang hamba, ya, seorang jin atau manusia, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dia menjadi muwahhid, maka ada padanya apa? Dua kehendak sekaligus. Secara takdir memang dia ditakdirkan sebagai hamba yang apa? Yang taat, yang muwahhid, dan secara kehendak syar'i dia sesuai atau tidak? Sesuai. Memang Allah menghendaki syarat-syarat apa? Untuk dia mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita dapatkan seorang manusia jin itu tidak beribadah kepada Allah semata, dia sebagai seorang musyrik, maka dia dikehendaki oleh Allah secara apa? Secara kauni untuk menjadi orang musyrik. Dikehendaki secara takdir dia menjadi orang musyrik. Tetapi dia tidak apa? Tidak ada padanya kehendak apa? Syar'i, karena Allah menghendaki secara syar'i untuk dia menjadi seorang muwahhid. Maka keadaan dia sebagai seorang musyrik itu berdasarkan iradatullah kaunan. Tetapi dia keluar dari iradatullah syar'an. Adapun seorang yang muwahhid, maka dia ada padanya sekaligus dua kehendak, kaunan dan syar'an. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali semuanya atas kehendak Allah secara kauni. Kalau kemudian ada orang yang dia kafir, kemudian dia sekaligus muwahhid, ada atau tidak? Wujudnya atau tidak? Ada atau tidak wujudnya? Orang kafir yang sekaligus dia muwahhid ada? Tidak ada. Nah, hanya ada secara syar'i, tetapi secara kauninya tidak ada. Paham maksudnya? Orang yang kafir untuk menjadi muwahhid dikehendaki atau tidak secara syar'i? Muwahhidnya Fir'aun dikehendaki atau tidak oleh Allah? Kehendaki secara apa? Secara syar'i. Secara kaunan dikehendaki atau tidak? Tidak. Allah tidak menghendaki secara kauni Fir'aun untuk menjadi apa? Muwahhid. Allah menghendaki dia secara kauni apa? Untuk menjadi musyrik dan tidak menjadi muwahhid. Kemudian kafirnya Abu Bakar dikehendaki atau tidak secara syar'i? Ya, tidak jelas ya. Secara kauni tidak. Karena apa? Secara kaunan Abu Bakar memang apa? Ya muwahhid. Secara syar'i memang dia ada terkumpul padanya dua kehendak Allah Taala, yaitu syar'i dan qadari. Dengan demikian terkumpul iradah syar'iyah diniyah pada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian terkumpul hanya ada padanya kaunan qadarian pada siapa? Pada Fir'aun. Kemudian tidak ada padanya apa? Kaunan pada siapa? Untuk dikehendaki menjadi orang kafir pada Abu Bakar. Dan ada padanya syar'i tapi tidak ada kauni, itu pada siapa? Pada Fir'aun. Artinya dia dikehendaki secara syar'i untuk menjadi seorang muwahhid, tapi secara kauni dia menjadi seorang musyrik. Supaya tidak memahami orang, jangan salah paham. Tatkala Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah saja, kemudian manusia bisa tidak beribadah kepada Allah, berarti dia menang atas Allah Taala. Ya atau tidak? Supaya tidak dipahami demikian, maka pahamilah tentang dua kehendak Allah tersebut. Bagaimana tidak? Allah bertujuan untuk menjadikan kita seorang muwahhid. Kemudian ada sebagian manusia, ternyata dia menjadi seorang musyrik. Berarti mampu apa menghadang apa tujuan Allah Taala, lebih menang dia. Iya atau tidak? Iya. Tidak demikian. Nah, itulah pemahaman Qadariyah. Dan supaya juga tidak terjerumus dalam pemahaman Jabriyah. Artinya apa? Semua manusia adalah mengabdi kepada Allah Taala karena apa? Karena seluruh manusia dicipta untuk beribadah. Yang beribadah kepada siapapun hakikatnya beribadah kepada Allah. Mereka tunduk kepada Allah, mereka taat kepada Allah, karena mereka adalah semuanya diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karena apa? Karena mereka tidak paham tentang adanya pembagian iradah tersebut. Kemudian beliau sampaikan, wa a'damu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa adamu manahan asyrik wa huwa da'watu ghairihi ma wa dalilu qawlu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sepaling besar wa adamu wa amarallah bihi, sepaling besar sesuatu yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa huwa apa tauhid? Ifradullah bil ibadah, pengesaan Allah Ta'ala dalam ibadah. Wa adamu manaha anhu asyrik, dan sesuatu yang paling Allah larang adalah syirik. Apa itu? Wa huwa da'watu ghairihi ma, yaitu berdoa kepada selain Allah Taala bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalilnya adalah firman Allah Taala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan janganlah kalian mempersekutukan dengannya dengan sesuatu pun. Beliau sampaikan tentang sesuatu yang paling besar yang Allah perintahkan, itu tauhid. Ini bisa apa? Bisa kita lihat dari ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena terkumpulnya ma dan ila, manafia dan ila, ini menunjukkan hasar. Artinya tidak ada tujuan dari penciptaan jin manusia kecuali hanya satu tujuan. Yaitu apa? Ibadah kepadanya saja. Jadi hanya itu tujuan satu-satunya. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk supaya seorang hamba mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dikatakan buktinya banyak dalam Al-Qur'an perintah-perintah yang lainnya selain tauhid, ketahuilah bahwa muara dari seluruh perintah yang ada dalam Al-Quran tersebut hakikatnya untuk kemudian tauhid. Saya sampaikan ya, di dalam Al-Quran kalau di sana ada perintah untuk beribadah kepada Allah SWT semata, jelas sudah bil mutabaqah. Kalau kemudian di sana ada larangan dari beribadah kepada selain Allah, jelas berarti untuk bertauhid. Tidak. Kalau di sana ada perintah untuk beribadah, sholat dan sebagainya dari berbagai macam ibadah, maka itu merupakan apa? Hukukut tauhid. Jadi hak-hak apa? Hak-hak dari tauhid. Hak-haknya itu kalian melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari berbagai macam perintah dan berbagai macam larangan. Itu sebagai hak-hak dari tauhid dan mukammilatu, penyempurna tauhid. Untuk kesempurnaan tauhid seseorang diperintah dan dilarang. Kalau kemudian di sana ada berita tentang para anbiya, orang-orang soleh, dan apa yang didapat bagi mereka di dunia maupun di akhirat, maka apa? Itu berita tentang jazau tauhid. Jazau liman haqqaqat tauhid. Balasan bagi orang-orang yang merealisasikan tauhid. Untuk apa? Untuk supaya bersemangat mencontoh mereka, untuk mengambil pelajaran dan meniru mereka. Kembalinya kemana? Kepada tauhid. Kalau di sana ada berita tentang orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang yang bermaksiat dan apa akibatnya yang mereka terima di dunia maupun di akhirat, maka itulah jazau liman angkara hukmat tauhid. Balasan bagi orang-orang yang mengingkari hukum tauhid. Supaya apa? Menjadi perhatian dan peringatan. Jangan mencontoh mereka. Kembalinya kemana? Untuk tauhid. Maka benarlah kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Al-Qur'an seluruhnya itu berbicara tentang tauhid. Oleh karena itu, sepaling besar yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid dan hanya untuk itu. Maka kalau kemudian seseorang di dalam dakwahnya, di dalam pengajaran kepada manusia menyingkirkan atau menomorduakan atau mengesampingkan Jadi ibu tauhid, sisi tauhid, kemudian mendahulukan yang lainnya, jelas dia tidak paham Islam. Jelas orang tersebut tidak paham apa yang semestinya didakwahkan kepada umat manusia. Bagaimana tidak? Allah seluruhnya dari awal sampai akhir, Rasulullah dari awal dakwahnya sampai akhir dakwahnya, untuk itu, sementara dia justru tauhid nanti. Karena tauhid justru menimbulkan perpecahan. Ya ini dia tidak paham. Kita dituntut untuk mendakwahkan apa yang dari datangnya dari Allah, bukan dituntut untuk menyatukan orang. Persatuan itu siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Dituntutnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Dan kita itu hanya apa, penerus dari dakwah para rasul. Maka bukan dituntut kepada kita menyatukan umat, tetapi dituntut bagi kita lah menyampaikan tauhid, tauhidul ummah. Adapun nanti terjadi tauhidul kalimah, itu nikmah wal fadl minallah. Kalaupun tidak terjadi, ya itu juga takdir Allah Taala. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun berdakwah kepada tauhid dan tidaklah apa beriman kecuali beberapa gelintir orang. Bahkan ada seorang nabi yang apa dibangkitkan di hari kiamat tidak punya pengikut satupun. Salah dakwahnya? Tidak. Karena kepentingannya adalah menyampaikan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, bukan menjadi kepentingan kita apakah umat itu bersatu atau tidak. Tetapi janji Allah Taala untuk umat ini, maka kalau mereka betul di dalam dakwahnya, torekohnya dan apa yang dakwakan, maka janji Allah akan menyatukan umat ini di atas kebenaran. Jadi sangat jelas sekali kebenaran apa yang beliau sampaikan, bahwasanya wa'atu ma'amrallahu bi at-tauhid. Beliau definisikan tauhid itu ifradullah wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu pengesaan Allah SWT dalam ibadah. Definisi yang beliau sampaikan ya, ini masalah apa? Masalah tauhid uluhiyah. Dan sesuai dengan maudhu apa pembahasan kita beliau, ekstrasinya pada tauhid uluhiyah. Maka definisi tauhid yang beliau sampaikan pun tauhid uluhiyah. Adapun definisi tauhid secara umum yang mencakup seluruh macam tauhidnya adalah ifradullah fi ma huwa min khasa'isillah, mengesakan Allah Taala di dalam hal yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Taala, sawa'un fi rububiyah awil uluhiyah awil asna wa sifat, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifat. Jadi, beliau di sini mendefinisikan tauhid dengan tauhid uluhiyah ifradullah bil ibadah. Ibadah kemarin sudah at-tatalul khudu ma ghayatil mahabbah, yang melazimkan taat. Ketundukan, perendahan diri dengan disertai rasa cinta, yang itu semuanya melazimkan ketaatan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendefinisikan tentang apa? Tentang ibadah atau memasukkan taat dalam ibadah. Tatkala seorang sahabat Adi bin Hatim, beliau agak rancu dalam memahami firman Allah Taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan pendeta-pendeta dan pastor-pastor mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, tidaklah kami beribadah kepada mereka. Karena dianggap bahwasanya ibadah itu ya berupa amaliyah tadallul dan khudu'an, yang berupa sujud, ruku dan daba dan sejenisnya. Sementara mereka dulu hanya taat, tidak pernah melakukan hal itu. Maka kemudian Rasulullah bertanya, ayuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu fayuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimunahu. Bukankah mereka dulu menghalalkan bagi kamu apa yang Allah haramkan dan kalian mengikutinya, mentaatinya? Dan bukankah mereka dulu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kalian menghalalkannya? Maka Adi bin Hatim jawab, naam, iya, fatilka ibadatuhum, yaitulah ibadahnya mereka. Maka at-tadallul khudu wa ghayatil mahabbah itu mesti melazimkan apa? Ketaatan. Maka seorang yang tadallul khudu kepada sesuatu dan mahabbah kepada sesuatu, maka kalau sesuatu tersebut yang dia tunduki, yang dia apa? Cintai, yang dia mendedahkan diri kepadanya, kalau memerintah mesti di ditaati. Itu lazim dari tadallul khudu. Maka demikianlah orang-orang Nasara dan Yahudi, karena mereka pengagungan, kecintaan dan ketundukannya kepada siapa? Kepada pastor-pastor dan pendeta mereka. Maka tatkala pendeta-pendeta mereka memerintahkan kepada mereka, walaupun merubah agama Allah Taala, mereka taati. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ibadah. Maka termasuk dalam ibadahlah taat. Karena itu min layak wajib dari tadallul wal khudu wal mahabbah. Dan itu sangat mudah diterima. Sebagaimana ya, dalam kehidupan sehari-hari, tatkala seorang suami mencintai istrinya dengan cinta yang amat sangat, maka begitu istrinya menyuruhnya, dia tidak kuasa untuk, karena apa? Karena cintanya yang sangat. Demikian juga anak, karena cintanya kepada orang tua, karena cintanya kepada anak yang sangat, begitu anaknya menyuruh bapaknya, walaupun melanggar, ya akhirnya dia ikuti. Nah, ini taat yang nau minasyir. Tatkala menyebabkan dia melanggar dari syariat Allah SWT, itu cinta yang berlebihan. Dan insyaallah nanti akan sampai pada pembahasan tentang mahabbah. Itu perintah Allah yang terbesar, yaitu tauhid. Maka sebagaimana kemarin kita bicarakan dalam al-wajibat, asul awal dari apa? Usuluddin, dari dua usuluddin, itu beribadah kepada Allah SWT semata. Maka ini semestinya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Artinya seluruh aktivitas kehidupan kita coba direnungkan dan kemudian diperhatikan. Dan karena hakikat dari tauhid itu letaknya di mana? Di hati. Maka kontrolnya ke hati, bukan ke apa? Bukan kontrol yang lebih dominan itu ke dalam hati, bukan kepada jawari. Sebab orang yang terlalu menyibukkan diri dengan perhatian kepada jawarih, biasanya dia apa? Dia tidak perhatian kepada hatinya. Dan seseorang yang dia kontrolnya kuat kepada hatinya, biasanya dia pun perhatian kepada apa? Kepada jawarihnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh ala wahya al qalb." Ketahuilah bahasnya dalam jasad itu ada segumpal darah yang apabila baik segumpal darah tersebut, maka baiklah seluruh jawarihnya. Dan apabila jelek atau rusak segumpal darah tersebut, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahasnya segumpal darah tersebutlah hati. Maka perhatikan masalah ini. Dan salaf mengatakan, majahatu ala nafsi mujahadatuha alal ikhlas kama qal. Ini tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku untuk menjihati jiwaku melebihi jihad untuk ikhlas. Jadi ikhlas itulah aziz. Ini perkara ikhlas adalah perkara yang sangat berat. Dan justru ya karena perintah yang terbesar, kira-kira yaitu perintah yang paling berat untuk ikhlas. Dan karena upaya setan juga Pak, tujuannya satu, agar manusia itu bukan menjadi hamba yang mukhlisin. Maka dia tidak bisa mengganggu hamba yang mukhlis, karena sudah putus asa dari mukhlisin. Dengan demikian maka sesuai dengan tujuan Allah adalah untuk menjadikan seorang hamba itu menjadi mukhlisin. Maka yang hanya dengan itu seorang menjadi selamat di akhirat nanti. Dengan demikian maka setan pun upayanya untuk bagaimana seorang itu dia menjadi musyrikin. Sehingga dengan demikian mestinya seluruh daya, upaya dan harta yang kita lakukan, yang kita miliki, upayakan untuk kemudian kita hidup sekali ini bagaimana supaya menjadi orang yang mukhlis. Itu menjadi orang yang muwahid, yang ifradullah bil ibadah, yang mengesakan Allah Taala dalam ibadah. Wa adamu manahan wa syirik, dan sepaling besar yang Allah larang adalah syirik. Karena syirik adalah adlamudul, kedoliman yang paling zalim, abtulul batil, kebatilan yang paling batil. Tidak ada di muka bumi ini suatu perbuatan yang lebih dolim dibandingkan kesyirikan. Inna syirka ladzulmun azim, kata Allah Taala. Sesungguhnya syirik adalah kedoliman yang paling besar. Dan dosa apapun, kalau itu dikatakan oleh syar'i masuk kategori syirik, maka kedudukan dosa tersebut melampaui dosa apa saja besarnya. Kalau itu masuk kategori syirik, padahal syirik itu amat sangat banyak macamnya. Dan insya Allah nanti dalam al-wajibat kita akan bicara secara khusus tentang apa? Tentang syirik wanwa'uhu waqsamuhu, aqsamu syirik wanwa'uhu. Beliau definisikan syirik wa huwa da'watu ghairihi ma, yaitu berdoa bersama Allah selain Allah. Beliau mendefinisikan syirik dengan definisi syirik dalam uluhiyah. Jadi memang kalau syirik diitlakan, dimutlakan seperti ini, itu dimaksudkan oleh orang yang mengatakannya secara umum adalah syirik dalam uluhiyah. Biasanya kalau dia memaksudkan syirik bukan uluhiyah, maka dia mentafsil. Tapi tatkala dia jangan berbuat syirik, maka yang dia maksudkan adalah syirik apa? Syirik uluhiyah. Karena demikianlah lafaz dalam Al-Quran dan As-Sunnah, syirik yang apa? Yang dimaksudkan lebih banyak adalah dalam masalah syirik uluhiyah. Mengapa? Karena memang kesyirikan yang terjadi pada umat manusia ini secara umum adalah syirik dalam uluhiyah. Sedikit sekali syirik terjadi dalam masalah rububiyah dan asma wa sifat. Lebih-lebih pada kaum musyrikin apa? Awal ya. Kaum musyrikin awal, mereka beriman kepada rububiyah Allah dan juga asma wa sifat. Kecuali pada sebagian asma saja. Secara umum mereka beriman kepada asma wa sifat Allah SWT. Sehingga mereka pun tidak pernah mempertanyakan tentang penetapan asma wa sifat. Pernah? Tidak pernah. Kecuali satu saja. Wa marrahman, siapa itu ar-Rahman? Adapun seluruh nama Allah dan sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu tidak pernah mereka ingkari. Tidak pernah mereka menanyakan kaifal yad, kaifal stawa, tidak pernah, hatta musyrikin. Maka aneh tatkala justru muslimin mempertanyakan. Bukankah mereka paham? Kalaulah kemudian Al-Qur'an tersebut melazimkan tasbih, protes mereka pertama kali. Jelas kaum musyrikin dan para sahabat, jelas orang yang pertama kali akan mempertanyakan ayat-ayat tersebut. Maka tatkala ayat-ayat tentang asma dan sifat tidak pernah dipertanyakan oleh mereka, itu bukti bahwasanya apa? Mereka paham sesuai dengan dohirnya tersebut bahwasanya ayat tersebut tidak melazimkan tasbih, tidak melazimkan bahwasanya apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah itu telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka kalau kemudian Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Musabbiyah memahami dari ayat-ayat tersebut tasbih, kemudian mereka berseberangan jalan, yang satu menolaknya karena tasbih, yang satu menetapkan karena sesuai dengan dohirnya tasbih katanya, maka ini jelas tidak mau berkaca diri. Siapa yang lebih paham dengan bahasa Arab dibandingkan mereka, orang-orang musyrikin? Maka salah satu kisah sadarnya Imam Al-Juwayni, Imam Mu'tazilah atau Asy'ariyah, itu ya karena perjalanan Al-Quran. Dulu kan Rasulullah majelisnya kan tidak hanya kalangan intelektual, ya tidak, orang badui. Ayat-ayat itu atau ayatnya lain tatkala berbicara dengan orang-orang badui, orang-orang pedalaman yang bodoh-bodoh itu, dengan ayat-ayat itu atau ayat yang lain, ayat yang sama, dan mereka tidak pernah. Padahal untuk bisa paham tentang Al-Quran menurut Mu'takalimin, menurut Mu'tazilah dan yang lainnya, itu tidak bisa paham kecuali orang-orang yang luar biasanya permainan akalnya. Tidak akan paham kalau kalian mengikuti mazhab Mu'tazilah, mazhab Asy'ariyah, tidak akan paham untuk mazhab mereka, kecuali harus memiliki apa? Kecerdasan yang luar biasa, karena saking sulitnya diikuti. Iya, kalau tidak percaya silakan kalian baca kitab-kitabnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana kalian bisa mengikuti cara berpikir mereka? Sangat enggak tahu, karena saking tingginya akalnya mungkin. Nah, kalau kemudian untuk bisa paham madhab mereka itu harus orang-orang seperti itu, berarti kan agama ini hanya orang-orang khusus, padahal Rasulullah dulu dakwahnya kepada siapa? Kepada semuanya, orang-orang Badui. Artinya apa? Al-Quran itu sesuatu yang mudah dipahami, hatta orang awam sekalipun, hatta orang yang paling goblok sekalipun, dia untuk ayat-ayat yang muhkam jelas, gak ada kesulitan. Maka tatkala ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang khusus, bahkan dalam permasalahan yang paling penting yaitu masalah apa? Tauhid, masalah ma'rifatullah, ini bukti bahwasanya madhab tersebut batil. Ini cara bodoh untuk memahami mengapa madhab mereka batil. Jadi jelas sekali tentang kebatilan madhab mereka yang tidak paham tentang asma dan sifat kecuali melazimkan tasbih. Saya ulangi. Jadi bahwasanya beliau mendefinisikan syirik di sini dengan dakwatu ghairimah, berdoa bersama Allah selain Allah. Beliau mengkhususkan di sini tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Karena tadi ya, karena kesyirikan pada umumnya terjadi dalam masalah apa? Uluhiyah. Bahkan kalau kita perhatikan di sini beliau lebih khusus lagi. Kalau di atas apa? Ifradullah bil ibadah, kalau ini doa, yang doa itu merupakan apa? Salah satu macam dari ibadah. Maka bisa kita artikan dakwatu ghairimah di sini, doa di sini mencakup dua-duanya, doa masalah dan doa ibadah yang sudah kita sampaikan kemarin. Atau kalau yang belum maksudkan doa di sini salah satu macam ibadah yaitu doa masalah, maka karena memang kesyirikan dalam uluhiyah yang terjadi kebanyakan dalam doa masalah. Jadi kebanyakan memang dalam masalah talab, dalam masalah doa, yaitu doa masalah. Dan diperbolehkan memang mendefinisikan itu dengan contoh, itu boleh. Yang penting dengan contoh tersebut orang menjadi paham dan bisa mengkiaskan terhadap yang lainnya. Sebagaimana tatkala Umar bin Khattab misalnya ditanya tentang togut atau togut seton dengan salah satu oknum dari togut, Jabir tatkala tanya tentang togut, beliau mendefinisikan togut al-kuhan. Togut itu adalah para dukun, ya, contohnya. Jadi boleh apa, menjelaskan kepada orang kalau bertanya sesuatu kemudian kita sampaikan apa contohnya. Yang diharapkan dengan contoh tersebut apa? Itu dia sudah bisa memahaminya terhadap contoh-contoh yang lainnya atau mengkiaskan dengan yang lainnya. Maka tatkala beliau mendefinisikan salah satu tauhid dengan mendefinisikan syirik dengan salah satu bentuknya, maka juga tidak masalah. Boleh-boleh saja. Kemudian beliau sampaikan apa yang membuktikan bahwasanya sepaling besar yang Allah perintahkan dan adalah tauhid dan sepaling besar yang Allah larang adalah syirik. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Kalau dari ayat ini, walau Allah memang tidak tauhid sekali bahwasanya sepaling besar yang Allah perintahkan lah tauhid dan yang sepaling besar yang Allah larang adalah syirik. Tetapi yang jelas dari ayat ini jelas kita dapatkan bahwasanya Allah memerintahkan untuk bertauhid dan melarang dari syirik. Wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'. Dan jangan mempersekutukan dengannya sesuatu pun. Tadi hakikatnya dengan wa'budullaha itu saja kita sudah dapatkan apa? Perintah untuk tauhid. Karena kata Ibnu Abbas apa? Seluruh tempat dalam Al-Qur'an kalau di situ ada wa'budullaha, maka maknanya adalah apa? Wahidullaha, tauhidkan Allah. Kemudian wala tusyriku bihi syai'. Ini takkid dari wa'budullaha. Artinya ibadah yang dimaksudkan di sini, ibadah yang dimaksudkan dalam wa'budullah di sini adalah ibadah yang tidak dengan mempersekutukannya. Maka dari ayat ini jelas bahwasanya tidak mempersekutukan Allah Taala itu menjadi syarat diterimanya ibadah. Wala tusyriku bihi syai'a, ini merupakan syarat diterimanya ibadah. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Dan kemarin sudah kita pelajari wala tusyriku bihi syai'a, ini syirik di sini ada masdar ya, nakirah. Wala isyrokan bihi. Ya, nakirah fi syak apa? Nafi. Yufidul umum, jangan berbuat syirik baik besar maupun kecil, baik sedikit maupun banyak, baik yang jelas maupun yang samar. Syai'a nakirah fi syak apa? Nafi. Yufidul umum, artinya siapapun. Tidak apa, nabi, tidak malaikat, dan tidak siapapun, apalagi yang lainnya, untuk dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada makna apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ayat yang lainnya seperti firmanullah walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wastanibut taghut, dan juga ayat yang di atas sama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu semuanya menunjukkan tentang a'damu ma amara Allah bi at-tauhid wa a'damu manahanhu asyrik. Sampai di sini jelas. Jadi ada pertanyaan tentang masalah iradah kauniyah dan iradah syariah diniyah. Insyaallah akan dibahas lebih panjang pada pembahasan al-aslusani tentang al-iman bil qadari khairihi wa syarri. Insyaallah ya. Jadi biar kalian terpacu untuk kemudian tetap. Nah, satu yang lainnya. Jadi untuk apa? Perkataan saya Muhammad bin Sulaimin bahwasanya tatkala beliau mengomentari tentang yuwahidun, ini menjelaskan tentang makna dari apa? Sebagian dari ibadah. Ini memang agak iskal, terus terang bagi saya pun ya, itu kalam beliau iskal. Tatkala kemudian bahasnya tauhid merupakan bagian ibadah. Karena hakikatnya itu tadi seluruhnya ibadah tidak akan tidak dinamakan ibadah kecuali apa? Kecuali tauhid. Maka tatkala seorang melakukan sholat kemudian dia bukan apa? Bukan bertauhid, ya dia tidak dikatakan sedang melakukan ibadah. Kapan dia dikatakan ibadah? Karena sholatnya muwahidan lillah. Jadi bentuk tauhidnya yaitu dengan dia sholat hanya kepada Allah. Maka ya ibadah itu dia dikatakan sedang bertauhid kepada Allah Taala tatkala dia menunjukkan sholatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka terus terang saya sendiri iskal tatkala beliau memisahkan antara ibadah sendiri kemudian tauhid sendiri. Adapun apa? Maka kita jelas apa? Sore dan demikian juga kata apa? Kata Ibnu Abbasan, kullu mawdhi' fil Qur'an dzukira ubudullah fa ma'nahu wahidullah. Itu. Jadi tidak kemudian beliau menyebutkan apa? Bagi termasuk dari maknanya adalah tauhid, tapi maknanya adalah wahidullah. Karena bentuk tauhid itu apa? Ya ada praktik ibadahnya. Tauhid bukan sesuatu yang apa? Bukan sesuatu yang tidak ada realisasinya, tapi ada realisasinya. Nah, tatkala dia merealisasikan, kalau itu ditujukan hanya kepada Allah semata, maka itulah namanya tauhid, yaitulah namanya ibadah. Kalau dia tidak bertauhid, tidak dinamakan ibadah. Kalau kemudian ibadah tetapi tidak hanya kepada Allah, tidak namanya tauhid. Maka tauhidlah ibadah, ibadahlah adalah tauhid. Allah alam bisawab. Maka kalau kemudian tadi misalnya saya katakan bagaimana orang berdakwah kemudian dia meninggalkan sisi tauhid dan memerintahkan yang lainnya, ini dari sisi bahasnya mereka memerintahkan orang untuk beribadah kepada Allah Taala tapi tidak kemudian menjaga orang dari apa, dari hal-hal yang apa, yang membatalkan ibadahnya tersebut. Karena ibadah yang dilakukan kepada Allah sementara tidak dilandasi oleh tauhid, maka tidak ada manfaatnya. Maka dakwah itu harus kemudian yang pertama-tama didakwahkan dan yang menjadi prioritas utama adalah tauhid. Artinya bagaimana supaya manusia walaupun mereka rajin beribadah, maka diupayakan ibadah tersebut di atas tauhid. Dan apabila sudah hilang tauhidnya, maka walaupun dia banyak puasanya, banyak sholatnya, banyak hajinya, maka ibadahnya tersebut tidak ada manfaatnya. Maka hakikat orang yang memiliki kasih sayang yang sesungguhnya kepada orang lain itu tatkala dia mengajarkan kepada orang lain sesuatu yang bisa mengantarkan dirinya selamat. Apa manfaatnya mengajarkan kepada orang lain sesuatu yang apa, yang tidak membuat dia selamat. Bahkan kemudian apabila itu justru kemudian kita membuat kabur kepada orang lain tentang tujuan dari penciptaan jin dan manusia ini, maka kembalinya justru kepada dai-nya tatkala dia apa, sehingga tertutup dan terhalang manusia untuk apa, untuk mengetahui sesungguhnya jalan kebenaran itu apa. Tatkala dia mengetahui tapi karena khawatir misalnya kalau sampaikan tauhid kemudian apa, menjadi apa namanya, menjadi berantakan dan lain sebagainya, maka hakikatnya dialah yang menjadi penyebab apa, manusia tidak mengenal tauhid. Maka sudah dia mendakwahkan bukan Islam yang didakwahkan, yang kedua dia menghalangi manusia dari mengenal tauhid. Maka bertobatlah siapa saja yang kemudian apa, arah dan tujuan dakwah kepada manusia bukan untuk menjadikan seorang manusia atau bukan untuk menyampaikan kepada umat manusia itu apa yang sesungguhnya Allah kehendaki. Jadi jangan menyampaikan kepada manusia apa yang sesungguhnya menjadi kehendak kita. Tapi apa yang menjadi kehendak Allah SWT? Yaitu supaya manusia itu perhatiannya dan tujuan hidupnya hanya semata-mata untuk mengabdi hanya kepada Allah SWT. Sudah, kita lanjutkan. Masih lumayan toh, sampai jam 9 toh kita. Kita lanjutkan. Ini baru kita mulai tentang apa? Jadi pengantar sudah selesai, kita akan mulai tentang salah satu usul. Beliau sampaikan, memulai tentang pembicaraan salah satu usul. Faida qilalaka mal usulus salasah allati yajibu alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ditanyakan kepadamu, apakah tiga landasan yang wajib untuk diketahui bagi manusia, maka jawablah. Itu pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang ini sudah kita bicarakan dalam al-wajibah. Faidah kira laka, apabila tanyakan kepadamu, enggak penting siapa yang bertanya, ya. Yang penting adalah jawabannya. Maka tidak perlu, ya, disebutkan siapa yang bertanya. Karena yang penting bagi kita bagaimana kita menjawabnya. Pertanyaan itu datangnya dari siapa saja tidak peduli. Yang penting kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kita harus menjawab. Apakah tiga landasan yang wajib bagi setiap orang mengetahuinya? Beliau menggunakan metode apa? Tanya jawab. Untuk apa? Untuk lebih okok, lebih mengena ke dalam jiwa dan apa, menjadi lebih perhatian. Ya, kalau tahu-tahu masih kemun, apa yang tadinya itu kan jangan-jangan nanti arahnya kepada saya atau kok saya belum tahu, jadi lebih perhatian. Yaitu wakilnya sesuatu yang terbukti. Kalau apa, memulai dengan pertanyaan mesti lebih menjadi perhatian dibandingkan tahu-tahu kemudian dia berbicara panjang lebar sementara dia masih perhatiannya belum. Jadi faedahnya untuk mengambil perhatian juga dan lebih aqaa fi nafs. Tatkala apalagi kalau kemudian ternyata dia belum tahu jawabannya, maka itu tuh jawabannya. Kalau dia tahu, benar ternyata ya, sebagaimana apa yang saya sudah ketahui. Jadi pokoknya manfaatnya besar. Maka beliau sering menggunakan uslub seperti ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usul salasa, alasal apa kemarin? Mayubna alaihiru, yang dibangun di atasnya yang lainnya. Ada tiga. Dari mana beliau mengambil bahwasanya usul itu hanya tiga, ya? Menyimpulkan bahasanya usul din itu tiga, ya, dari apa? Dari ujian atau pertanyaan kubur. Maka tidaklah diuji kecuali suatu yang paling mendasar. Tatkala kemudian ujian hanya tiga, maka berarti itulah usul din, tiga perkara tersebut. Barang siapa yang sukses menjawab tiga pertanyaan maka dia selamat. Maka berarti apa? Konsentrasi kita untuk kemudian ketiga pertanyaan tersebut. Sudah tahu toh soalnya apa? Masa kemudian kalau kemudian orang mau ujian, kemudian sudah tahu soalnya kemudian dia memperhatikan pelajaran yang lain dan meninggalkan yang mau ditanyakan, kira-kira bagaimana? Kita sudah diberitahu besok akan ada ujian di kubur. Sudah? Ya. Pertanyaannya tiga, man rabbuk wa madinuk wa nabiyuk. Itu pertanyaannya. Lalu kemudian kita sibuk permasalahan yang lainnya, padahal itu pasti ujiannya itu enggak ada yang lainnya. Lah kira-kira waras atau tidak orangnya? Nah, silahkan introspeksi diri. Kan sudah hikmah Allah yang sangat besar. Mau ada ujian, sudah diberitahukan kapan ujiannya, dan juga sudah diberitahukan apa soalnya, dan jawabannya ada di dalam apa yang diturunkan oleh Rasul itu. Silakan dicari sendiri jawabannya. Sudah diajarkan oleh Rasul jawabannya, sudah semuanya open book, ya. Jadi Jadi di sini sekarang, jadi kesempatannya di sini untuk mencari jawabannya tersebut. Diberi kesempatan selama kita hidup untuk mencari jawabannya dan untuk mengokohkan jawaban tersebut. Dan dengan demikian, kalau kita mampu mempertahankan jawaban tersebut selama hidup kita, kemudian kita mati, maka pasti ya, kita akan mampu menjawab pertanyaan dengan lancar. Dan jangan berpikir soal yang lainnya ya. Itu pertanyaannya. Kalau sukses 3 pertanyaan itu, maka sukses. Ringan sekali, cuma 3 pertanyaannya, bayangkan. Jadi kasih sayang Allah itu luar biasa ya. Silakanlah kalian berpikir sendiri. Kalau ada dosen saya memberitahu soalnya, kemudian saya yakin semalam suntuk, kalian akan apa? Akan berusaha untuk menjawab pertanyaan itu dengan sebenar-benarnya. Kan saya diberitahu soalnya. Wong kadang baru kisi-kisinya saja itu sudah itu saja. Tidak kayak yang lain, itu kisi-kisi, belum tentu soalnya itu. Baru kisi-kisinya saja sudah perhatiannya di situ dan enggak peduli dengan yang lainnya. Di luar kisi-kisi enggak. Nah, sekarang sudah pertanyaan untuk itu. Kenapa kemudian disibukkan dengan perkara yang lainnya? Yang menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk mengetahuinya. Menjadi wajib baginya karena kalau kemudian dia gagal dalam masalah ketiga hal ini, maka ya dia neraka akibatnya. Maka wajib bagi seorang setiap orang untuk mengetahuinya. Al-insan di sini mencakup seluruhnya ya, baik muslim maupun apa? Kafir. Pokoknya seluruh manusia. Tidak peduli siapapun dia. Wajib untuk mengetahuinya. Dan apabila dia tidak memahaminya, maka alamat baginya kecelakaan. Maka jawablah, faqul ma'rifatul abdi rabbahu. Pengenalan seorang hamba Rabb-nya. Apa makna Rabb di sini? Apa makna Rabb di sini? Ma'rifatul abdi rabbahu apa maknanya? Ma'budahu. Mengapa? Karena fitnah itu, ibtila itu hanya terjadi dalam masalah ubudiyah. Karena masalah rububiyah itu tidak ada ibtila. Karena apa? Musyrikin sudah mengakuinya. Ini tidak ada. Manusia seluruhnya mengakuinya. Maka jelas maksud man robuk adalah man ma'buduh. Dengan demikian, maka barang siapa yang tatkala di dunia dia beribadah kepada Allah dan kepada yang lainnya, ya dia akan menjawab apa? Fulan, fulan, fulan, fulan. Ya tidak? Iya atau tidak? Konsekuensinya begitu. Tatkala di dunia beribadah di samping kepada Allah juga kepada yang lainnya, maka tatkala ditanya, ya dia menjawab apa? Yes, Allah, kemudian fulan, kemudian fulan, kemudian fulan, kemudian fulan. Benar atau salah jawabannya? Salah, jelas. Siapa yang bisa menjawabannya itu? Ya. Dan jawaban ini, si ini sesuai dengan apa yang dia praktekkan ya. Berbeda kalau jawaban ujian apa, soal di dunia, bisa jawabannya yang tidak sesuai dengan yang dia yakini. Dia keyakinannya A, tapi dia jawab B. Karena apa? Dosennya maunya B. Tapi di akhirat tidak. Apa yang dia yakini, yaitu yang akan dia jawab. Sesuai dengan apa yang dia amalkan, dia yakini di dunia, itulah yang akan dia jawab. Kemudian wama dinu, dan apa agamamu, artinya jalan hidupmu, torekoh yang kamu lakukan, milah yang kamu jalani. Kalau kemudian dia jalannya apa komunis, ya dia kan ini. Kalau dia jalannya apa liberal, kalau dia jalannya apa kapitalis dan lain sebagainya, yaitu yang dia jawab. Maka hanya yang dia berdinul Islam, yaitu Islamulillah bittauhid wal ingkar lahu bittawal bara'atu minasyirik wa ahli, itulah yang akan menjawab dengan benar sesuai dengan jalan yang dia jalani tatkala di dunia, tariqah atau agama yang dia lakukan di dunia, yang yadinu bihi billah, yang dia beragama dengan itu kepada Allah Taala. Tariqahnya hanya satu, yaitu tariqah majabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, din yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk kita. Adapun untuk nabi sebelumnya ya, tarekat yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Dan tidak ada jalan yang lainnya. Barang siapa yang dia jalannya jalan yang lain, maka dia pun akan gagal dalam menjawab pertanyaan tersebut. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi kita yang menjelaskan kepada kita tentang din tersebut. Maka pengenalan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau manusia, kepentingannya sama dengan kepentingan mengenal Allah dan agama. Karena apa? Karena beliau adalah wasitoh, perantara untuk sampainya kepada kita pengenalan kepada Allah dan din tersebut. Sehingga kepentingan terhadap mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan kepentingan mengenal Allah dan dinnya. Maka tiga hal ini merupakan satu kesatuan yang dia bisa terpisah dalam pengenalannya. Tidak mungkin seorang itu akan mengenal Allah dan dinnya kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu usul salasah. Dan tujuan semuanya, tujuan dari ma'rifatu abdi rabbahu wa dina wa nabiyahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah untuk apa? Untuk supaya apa? Dia itu benar di dalam apa? Melaksanakan tujuan penciptaan Allah. Liak budun. Mengapa dia butuh mengenal Allah? Supaya dia beribadah kepada Allah dengan benar, penuh dengan kecintaan dan pengagungan. Mengapa dia butuh mengenal agamanya? Karena ibadah kepada Allah itu ajarannya ada dalam din. Prakteknya diajarkan dalam din. Tidak mungkin dia beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan mengenal dinnya. Mengapa dia harus mengenal Muhammad SAW? Ya untuk supaya dia beribadahnya sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah dalam din tersebut, yang diajarkan oleh Muhammad SAW dan sudah dipraktekkan oleh beliau. Maka ini sebagai figur untuk praktek dalam ibadah. Ini contohnya bagaimana di dalam mempraktekkan agama tersebut, Rasulullah sebagai contohnya. Jadi satu tujuannya mengenal ini pun semuanya juga dalam rangka untuk supaya kita beribadah kepada Allah SWT alal basiroh, di atas basiroh, di atas ilmu dan keyakinan. Nah bagaimana caranya untuk mengenal Allah SWT, mengenal Rabbnya? Ya, nanti akan disebutkan di sini. Kemarin sudah saya sampaikan, yaitu dengan mengenal apa? Ayat-ayat kauniyah, kemudian mengenal ayat-ayat syariah, dan dengan mengenal asma dan sifatnya. Mengenal agamanya ya dengan membaca kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Mengenal nabinya ya dengan membaca kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan juga sirah, perjalanan hidup Rasulullah. Jadi tarikh yang diceritakan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu tarikh untuk mengenal Rabb, din dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira untuk hal ini sudah jelas. Apalagi ini sifatnya pengulangan terhadap yang kemarin. Kemudian kita masuki asal yang pertama. Jadi mulai dari sini, ini al-aslul awal. Pokok yang pertama. Dengan metode tanya jawab. Fa idza qila laka man rabbuk faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'mati bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa wad dalilu qaulu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ditanyakan kepadamu siapakah Rabbmu, maka jawablah Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiah aku dan mentarbiah seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya, dan dia adalah sesembahanku yang tidak ada bagiku sembahan selain dia. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Apabila ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, siapa ma'buduk, siapa sesembahanmu, maka jawablah sesembahanku Rabbi adalah Allah. Mengapa dia menjadi sesembahanku? Karena dialah yang telah robbani, yang telah mentarbiahku, baik dengan tarbiah yang khusus maupun tarbiah yang umum. Demikian juga dia pula yang telah mentarbiah alam semesta ini, baik dengan tarbiah khusus maupun tarbiah umum. Dan sepaling besar dari tarbiah khusus adalah apa? Diutusnya Rasul. Itu tarbiah khusus yang paling bermanfaat bagi hamba ini. Maka hanya dialah sesembahanku. Jadi tauhid rububiyah melazimkan apa? Tauhid uluhiyah. Dialah yang telah mentarbiahku dan mentarbiah alam semesta ini, maka dialah satu-satunya sembahanku. Karena tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah, dan tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Itu hubungan antara dua tauhid tersebut. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah, dan tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah. Oleh karena itu Allah SWT sering mengingatkan musyrikin tentang pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah, kemudian melazimkan mereka kepada tauhid uluhiyah, dan mengingkari tentang perbuatan mereka dalam masalah tauhid uluhiyah, karena mereka mengingkari tauhid uluhiyah padahal mereka mengingkari tauhid rububiyah. Maka Allah mama ingatkan tentang pengakuan mereka dan mengingkari tentang ibadah mereka. Dan seorang yang bertauhid uluhiyah pasti dia sudah bertauhid rububiyah. Mengapa? Karena tatkala dia menghamba hanya kepada Allah, karena apa? Karena keyakinan dia bahwasanya Rob satu-satunya adalah Allah. Tetapi tidak setiap orang yang mengakui Allah Rob satu-satunya, mereka apa? Hanya mengabdi kepada Allah. Padahal semestinya mereka hanya mengabdi kepada Allah sendiri. Maka sesungguhnya orang yang mengakui Allah adalah Rob satu-satunya, kemudian dia menghamba kepada selain Allah, dipertanyakan tentang pengakuan mereka. Bagaimana bisa demikian? Nah, demikianlah Torek Al-Quran dalam mengilzamkan kepada musyrikin Quraisy. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, segala pujian yang dipuji tersebut karena dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Jadi Allah SWT terpuji karena dua sebab. Yang pertama karena kesempurnaan sifat zat dan perbuatannya, kesempurnaan zat, sifat dan perbuatannya. Yang kedua karena kesempurnaan nikmatnya. Maka alham, alif lam di sini alif lam istighraqiyah, artinya segala pujian. Dan tidak ada sesuatu dipuji kecuali Allah lebih berhak untuk dipuji. Karena pujian itu ada karena Allah SWT yang memberikannya. Maka yang memberikan itu aula. Maka itulah yang dinamakan dengan apa? Qiyas al-aulawiyah. Tidak ada sebuah sifat kemudian dia terpuji secara mutlak ada pada hamba kecuali Allah lebih berhak untuk memilikinya. Karena apa? Keterpujian yang ada pada hamba itu apa? Pemberian dari Allah SWT. Maka yang memberi lebih berhak untuk memilikinya. Dan hakikatnya tatkala seorang memuji hamba karena kebagusannya dan kebaikannya, maka tentunya apa? Otomatis apa? Pujian kepada apa? Kepada yang menciptakannya. Kalau kemudian ada kejelekan ya, kalau ada hamba kemudian jelek, kemudian aula, nah, mengapa? Karena kejelekan itu diadakan demi apa? Demi masalah lain yang lebih lebih besar. Maka tetap terpuji. Maka wasaru wal khairu kulluhu ilaik, wasaru laisa ilaik. Dan kebaikan itu seluruhnya kepadamu dan kejelekan tidak kepadamu. Tidak disifatkan kepada Allah dan tidak dinisbahkan kepada Allah SWT. Ya, sedikit saya sampaikan untuk saya khawatir ada pikiran kalau jelek tadi, kalau baik, kalau jelek, maka saya tutup ya. Saya contohkan. Kalau kemudian seseorang itu melakukan kejelekan demi masalah yang lebih besar, maka kita katakan dia berbuat baik atau berbuat jelek? Kalau ada orang memotong kakinya, perbuatan jelek atau perbuatan baik? Tergantung toh, relatif. Kalau memotong kakinya karena ada apa? Ada kanker misalnya supaya dia merambat, maka dia berbuat baik. Walaupun tampilannya menjadi jelek, tapi dia orang yang berbuat baik. Nah, demikianlah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang jelek, itu apa? Karena masalah yang lebih besar. Maka dia tetap berbuat baik. Jelek itu pada makhluknya, adapun pada Allah tidak. Ya, kalau pada manusia saja memungkinkan ya, yang perbuatannya serba terbatas, dia melakukan kejelekan, tapi kalau dinilai secara keseluruhan, maka apa? Dia orang yang berbuat baik. Maka Allah Ta'ala lebih bisa untuk seperti itu. Maka kejelekan apapun yang ada pada makhluknya tidak dinisbahkan kepada Allah. Tidak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Maka wasaru laisa ilaika, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejelekan itu tidak kepadamu. Tidak disifatkan kepada Allah dan juga tidak diidofahkan kepada Allah Ta'ala. Maka tidak dikatakan robusar, ya. Tidak dikatakan robusar. Robnya kejelekan tidak. Karena kejelekan tidak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi dinisbahkan kepada Allah sebagai khalqaniyah, ciptaan Allah ya, tapi sebagai sifat atau didofahkan kepada Allah Taala tidak, walaupun itu makhluk dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah menciptakan itu untuk kebaikan, untuk maslah, untuk hikmah, bukan kejelekan lidatihi, tapi kejelekan demi kebaikan yang lainnya. Kemudian segala puji itu hanya milik Allah Taala. Lam di sini lil istihqaq. Jadi lam itu kadang lil milk atau lil istihqaq. Kalau lil milk itu kalau ainan. Kalau sebelumnya itu ain berupa benda. Kalau berupa makna itu lil istihqaq, kalau berupa benda itu lil milk. Seperti ad-dar li fulan. Maka apa? Lil milk, karena dar rumah itu apa bentuknya berupa benda bukan makna. Tapi kalau makna, kalau makna itu lil istihqaq. Seperti asuja li fulan. Asuja keberanian lah merupakan makni, maani, makna bukan suatu benda. Maka itu lil istihqaq. Maka nanti kalau kalian dapatkan dikatakan sesuatu sebelum lillah itu benda, maka itu lil milk, itu milik Allah. Kalau maknawi, kalau maani, itu berarti lil istihqaq. Jadi segala puji itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin. Kemarin sudah saya sampaikan, kalau Ar-Rabb berdiri sendiri, maka apa? Terkandung di dalamnya makna apa? Al-Ma'bud. Demikian juga kalau Allah berdiri sendiri, maka terkandung dalamnya makna Al-Khaliq. Makna rububiyah. Kalau Allah dan Rabb digandengkan, maka masing-masing apa? Allah untuk uluhiyah, Rabb untuk rububiyah. Yang diistilahkan oleh para ulama, idastama iftaraqa wa idaftaraqa istama. Kalau dia berkumpul, maka masing-masing sendiri-sendiri. Kalau dia sendirian, maka termasuk yang lainnya. Seperti fakir dan miskin, Islam dan iman, kemudian bir dan takwa dan lain sebagainya. Demikian juga Allah wa Rabb. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Allah dan Rabb digandengkan, maka alhamdulillah segala puji bagi ma'bud, bagi ma'bud yaitu Allah Taala, alilah al-ma'bud. Siapa dia al-ma'bud itu? Rabbul alamin. Pencipta alam semesta ini. Mengapa dia menjadi ma'bud? Karena dia adalah Rabbul alamin. Tepat atau tidak pendirian saya? Iya. Siapa ma'budku? Ma'budmu adalah apa? Rabbul alamin. Allah. Rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'il alamina bi ni'matihi. Tadi saya sampaikan bahwasanya Allah SWT terpuji karena apa? Dua sebab, yaitu apa? Karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatannya, dan karena apa? Kesempurnaan nikmatnya. Itulah Allah dipuji. Adapun Allah disyukuri karena apa? Karena nikmatnya. Itu perbedaan syukur dan alham, pujian dan syukur. Ditinjau dari sebabnya, maka pujian itu lebih umum dibandingkan syukur. Karena pujian sebabnya dua, kalau syukur sebabnya satu. Pujian sebabnya karena kesempurnaan dat, sifat dan perbuatan, kalau dan juga karena kesempurnaan nikmat. Adapun syukur itu ditujukan tatkala dia memberikan nikmat. Namun ditinjau dari sisi alatnya, maka syukur lebih umum dibandingkan pujian. Mengapa? Karena pujian alatnya satu, yaitu lisan. Adapun syukur alatnya tiga, yaitu lisan, jawari dan hati. Maka tidaklah seorang dikatakan bersyukur kepada Allah Taala kecuali apa? Setelah dia mendapatkan apa? Nikmat. Bersyukurlah, maka berarti dia baru saja mendapat nikmat. Tapi kalau pujilah Allah Taala, tidak harus tatkala dia baru saja mendapatkan nikmat. Maka Allah terpuji kapan saja dan di mana saja, karena kesempurnaan zat dan sifatnya menjadi sebab terpujinya Allah SWT, di samping kesempurnaan karunia dan nikmatnya yang diberikan kepada para hambanya. Maka demikian juga ya, tatkala kita memuji orang, kan tidak mesti orang itu baru saja memberi kepada kita. Masya Allah si fulan itu bagus ini akhlaknya, itu namanya pujian. Tapi tatkala kemudian kita bersyukur ya, terima kasih, maka mesti tatkala apa? Baru saja melakukan apa sesuatu. Dan itulah jadi perbedaan syukur dengan pujian. Wa kullu ma siwa Allah alam wa ana wahidu min dalikal alam. Dan seluruh yang selain Allah itu alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Jadi yang namanya alam adalah selain Allah Taala. Jadi yang mau itu hanya dua, Allah dan alam. Selain Allah adalah alam, selain alam adalah Allah. Dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Karena aku adalah salah satu dari alam tersebut, maka hukumku adalah sama sebagaimana hukum alam yang lainnya. Yaitu apa? Bahwasanya karena alhamdulillahirrabbilalamin, padahal aku adalah bagian dari alam tersebut, maka Allah adalah Rabb. Maka kewajibanku adalah sebagaimana kewajiban alam yang lainnya, yaitu mengabdi hanya kepada Allah SWT semata. Karena alhamdulillahirrabbilalamin, kecuali kalau aku bukan dari alam tersebut. Padahal tidak ada yang selain alam kecuali Allah. Selain Allah adalah alam, maka aku termasuk di dalamnya. Maka kewajibanku adalah sebagaimana kewajiban alam yang lainnya. Maka seluruh alam semesta ini itu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala secara kaunan. Ya, seluruh alam semesta ini itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala secara kaunan. Artinya, mereka tunduk dan patuh kepada aturan Allah kauni, siapapun dia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam, "In kullu man fis samawati wal ardi illa tirrahmani abda." Tidaklah apa-apa yang ada langit dan bumi kecuali mereka datang kepada Allah sebagai hamba. Ab di sini adalah hamba rububiyah, bukan hamba uluhiyah, yang tidak dipuji orang yang melakukannya. Karena itu bukan alal wajib ikhtiar. Tapi apa? Bukan taatan itu ala, bukan alal wajib ikhtiar, bukan karena pilihan dia. Memang Allah yang menentukannya untuk dia tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara hukum kauni. Maka seluruh makhluk adalah hamba bagi Allah SWT. Oleh karena itu, kita seperti apa? Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi misalnya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni imlakum. Atau kama qala Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Itu jelas, ibadi itu hamba seluruhnya. Hamba apa? Hamba kaunan. Juga dalam firman Allah, ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai para hambaku yang melampaui batas, baik mukminnya maupun kafirnya. Ya ibadi, wahai para hambaku. Maka hamba di sini adalah hamba apa? Hamba rububiyah, bukan hamba uluhiyah. Ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim. Berbeda dengan pada firman Allah Taala dalam surat Furqan, ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi hauna ila akhir ayat, hamba-hamba ar-rahman. Maka di sini adalah hamba uluhiyah. Demikian juga apa, subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ini juga hamba uluhiyah. Jadi ubudiyah seorang hamba terbagi menjadi dua, ubudiyah amma dan ubudiyah khasa. Ubudiyah amma adalah ubudiyahnya seluruh apa, alam semesta yang kaunan, bukan ikhtiaron. Memang mereka tidak mau tidak tunduk kepada hukum Allah secara kauni. Tidak ada yang terlepas dari hukum Allah SWT, tidak ada yang keluar dari hukum Allah SWT. Adapun yang dikehendaki oleh Allah secara syariat adalah ubudiyah apa? Ubudiyah khasa. Dan inilah yang mayoritas manusia tidak melaksanakannya. Mayoritas hamba keluar dari ubudiyah khosoh ini. Dan tatkala mereka keluar dari ubudiyah khosoh, masuk dalam ubudiyah amal tidak masuk. Tatkala mereka keluar dari ubudiyah khosoh, mereka masuk dalam ubudiyah amal. Karena keluarnya mereka dari ubudiyah khosoh itu pun dikehendaki oleh siapa? Allah. Karena patuh dan tunduk atas aturan hukum Allah SWT, itu hukum kauni, bukan hukum syar'i. Ini penting sekali. Karena apa? Akan menyelamatkan kita dari berbagai macam firaq yang ada, Imam Jabriyah, kemudian Qadariyah, Sufiyah dan lain sebagainya. Hanya satu taifah saja yang selamat dalam masalah ini, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apa yang beliau sampaikan? Wa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayati wa makhluqati wa min ayatihi al-lailu wan nahar wa samsu wal qamar wa min makhluqati as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'a wa min fihinna wa ma bainahuma apabila ditanyakan kepadamu dari mana atau bagaimana caranya kamu mengenal Tuhanmu, mengenal sesembahanmu, maka jawablah bi ayatihi wa makhluqati, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wa syams wal qamar, dan di antara ayat-ayatnya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati sab' wal arduna sab' wa man fihinna wa ma bainahuma, dan di antara makhluk-makhluknya adalah langit-langit yang tujuh, bumi-bumi yang tujuh, dan apa yang ada di dalamnya dan yang ada di antara keduanya. Ikhwafidina azanallahu wa iyyakum. Dalil untuk mengenal Allah Taala itu meliputi tiga ya. Dalil akliyah, fitriyah, dan sam'iyah. Baik dalil secara akal, dalil secara fitrah, dan dalil secara sama, artinya secara wahyu. Beliau di sini akan menyampaikan kepada kita dalil akli. Secara fitrah jelas semua manusia mengakui dalam fitrahnya. Artinya faqim wajhaka, yang kemudian Allah katakan fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah yang Allah memfitrah, menciptakan manusia secara asalnya dalam keadaan percaya kepada Allah Taala, beriman kepada Allah Taala. Adapun cara syar'i banyak sekali dalam ayat-ayat Allah Taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ingin menyampaikan cara akli di sini. Bagaimana kamu bisa mengenal sesembahanmu? Jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Coba perhatikan ya, perhatikan ini baik-baik. Bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tandanya dan makhluk-makhluknya. Kemudian disampaikan wa min ayatihi al-lail wan nahar wa syams wal qamar. Di antara ayat-ayatnya malam, siang, matahari dan bulan. Di antara makhluk-makhluknya langit yang tujuh, bumi yang tujuh, apa yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Perhatikan. Bukankah malam, siang, matahari dan bulan makhluk Allah? Sebagaimana apa? Langit, bumi, apa yang ada di dalamnya dan apa yang di antara keduanya. Mengapa belum memisahkan? Kemudian lail, nahar, sam, wal qamar dikatakan sebagai ayat. Kemudian as-samawat wal ard itu dikatakan sebagai apa? Makhluk. Kalau kita perhatikan, jelas syah itu mengikuti model Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri mengatakan ini ayat dan ini apa? Makhluk. Kita lihat ayat ini. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wa syams wal qamar. Allah menamakan al-lail wan nahar wa syams wal qamar sebagai apa? Ayat. Kemudian dalam ayat yang belum ditulis di sini, itu inna rabbakum Allah alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa al ard, alladhi khalaqas samawati wal ard. Allah katakan as-samawati wal ard sebagai apa? Makhluk. Allah yang telah menciptakannya. Itu satu ya. Jadi beliau ingin meniru Al-Qur'an, tatkala membedakan ini sebagai ayat dan itu sebagai makhluk. Dan tentunya pembedaan seperti itu bukan tidak ada faedahnya. Ada faedahnya. Mengapa? Disampaikan bahwa tidaklah sesuatu dikatakan ayat kecuali apabila itu menunjukkan sesuatu yang sangat jelas. Jadi menunjukkan kepada sesuatu yang lainnya dengan penunjukan yang sangat jelas, itulah ayat. Ini dalil terhadap sesuatu dengan dalalah yang wadihah, yang jelas dan gamblang. Maka kedudukan matahari, siang, malam, siang, matahari dan bulan dibandingkan kedudukan langit dan bumi dalam kedudukannya sebagai tanda, itu jelas lebih menunjukkan yang malam, siang, matahari dan bulan. Mengapa? Karena keempat makhluk Allah tersebut itu makhluk yang bergerak. Tatkala kemudian datang malam, kemudian tahu-tahu berubah sedikit demi sedikit datang siang, terus berganti begitu. Demikian juga muncul matahari, kemudian turun muncul bulan, berganti-ganti, kadang muncul, kadang keluar, kadang muncul, kadang tertutup. Perubahan seperti ini jelas lebih menimbulkan pertanyaan, siapa yang menggerakkannya? Tidak mungkin itu bergerak dengan sendirinya. Jadi lebih menunjukkan tentang Allah. Maka dinamakan ayat. Berbeda dengan makhluk-makhluk bumi dan langit. Bangun tidur lihat bumi, lihat langit. Besoknya ketemu acak begitu saja. Tidak bergerak. Dia ada perubahan. Walaupun itu merupakan ayat, merupakan tanda bagi orang yang lebih berpikir. Tetapi keberadaan matahari, bulan, siang dan malam itu lebih menunjukkan, lebih sebagai ayat. Itu taujih dari ulama tentang mengapa beliau membedakan dua ini. Satu sisi karena memang Al-Quran juga membedakannya, sisi yang lainnya karena faedahnya demikian. Karena memang ada perbedaan antara keduanya, walaupun sama-sama makhluk dan sama-sama ayat. Ya. Jadi matahari, bulan, malam dan siang, bumi dan langit dan apa yang diantaranya, semuanya makhluk dan semuanya ayat. Semuanya ayat dan semuanya makhluk. Tapi keberadaan matahari, bulan, siang dan malam itu lebih sebagai ayat. Kemudian tatkala belum menyampaikan wa min ayatihi, wa min di sini min litab tabiyah. Jadi untuk sebagian tabiyah. Min litab idiyah, untuk menunjukkan sebagian kan. Artinya ayat-ayat Allah tidak hanya apa malam, siang, matahari dan bulan. Karena ayat-ayat Allah pun ada dua, ayat-ayat syariah dan ayat-ayat kauniyah. Dan di antara ayat-ayatnya itu ayat-ayat kauniyah, yaitu lail, nahar, sam dan qamar. Maka kalau yang dimaksudkan di sini ayat-ayatnya meliputi ayat-ayat syariah dan ayat-ayat kauniyah, maka wa makhluqatihi inilah ataf khos alal am. Karena makhluqatihi adalah merupakan ayat-ayat apa? Kauniyah. Jadi ataf di sini ataf khos alal am. Untuk menunjukkan kelebihan dan keutamanya. Artinya, kalau kemudian kita bisa mengenal Allah dari ayat-ayatnya, maka ingat bahwasanya makhluk-makhluknya itu pun merupakan ayat itu, jangan dilupakan. Artinya tidak harus tatkala kita mengenal apa untuk mengetahui Allah secara global itu dengan ayat-ayat, hanya bisa dengan ayat-ayat syar'iyah. Bahkan dengan ayat-ayat kauniyah pun kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak secara tafsil. Kemudian beliau sampaikan ya, langit-langit yang tujuh jelas, kemudian al-ardu nasab dan bumi yang tujuh dalam surat apa? Atolah kalau katakan gimana? Walakot khalaq. Waladhi khalaqa samawati al-ardo. Waladhi khalaqa samawati. Siapa yang hafal? Belakang. Waladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Wa minal ardi mislahunna. Allah yang telah menciptakan langit-langit yang tujuh dan seperti itu pula bumi. Misalnya wa mislahunna, wa minal ardi mislahunna, dan demikian juga bumi seperti itu. Maka misliyah di sini kalau dilihat dari sisi apa bentuknya jelas berbeda. Bumi dan langit kita bisa lihat sendiri apa perbedaan antara bumi dan langit dari sisi bentuknya. Maka apa misliyah di sini yaitu adatnya, jumlahnya. Wa minal ardi mislahunna, dan demikian pula seperti langit jumlahnya bumi. Di samping hadis-hadis itu dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya bumi berapa? 7. Dari hadis banyak. Dari hadis dalam kitab Tauhid bisa kalian dapatkan paling tidak mungkin 2 ya hadisnya dalam bab terakhir dan juga dalam apa? Bab awal. Dalam Fadlu la ilaha illallah. Itu akan kalian dapatkan hadis Abi Sa'd al-Khudri tentang Nabi Musa alaihissalam, tersebut di situ bumi yang tujuh. Demikian juga dalam hadis yang lahir. Demikian juga hadis apa tentang mengambil tanah orang lain maka akan di apa akan dikalungkan kepadanya apa ini akan dikalungkan kepadanya 7 bumi. Jadi tentang bumi itu 7 warid sabit baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dan apa-apa yang ada di dalamnya, ya yang di dalam bumi, ya tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia dan sebagainya, yang di apa langit, ya malaikat dan lain sebagainya. Kemudian yang ada di antara keduanya ya dari hawa, kemudian berbagai macam makhluk hidup yang apa, berterbangan dan juga jin-jin yang apa yang menyadap berita itu dia bertangga-tangga. Jadi yang jelas semuanya itu adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah taala, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar." Dan di antara ayat-ayat Allah yaitu dalalah yang wadihah, yang menunjukkan kepada akal. Ini dalil secara akli bahwasanya adanya lail wan nahar wa syams wal qamar itu merupakan ayat bagi Allah taala, tanda yang sangat jelas yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah taala dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Was syams wal qamaru, demikian juga matahari dan bulan, la tasjudu lis syamsi wal qamari. Tatkala kamu sudah memahami bahwasanya nahar, lail, syams wal qamar itu adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala, ayat itu hanya merupakan ayat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka la tasjudu lis syamsi wal qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga kepada bulan, namun sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan itu semuanya, jika kalian hanya kepadanya beribadah. Ini ayat ini sangat, ya, saya selesaikan sampai sini ya, afan panitia. Jadi waktunya habis, cuma nanggung. Kita perhatikan ayat ini. Dan di antara tanda-tanda yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah siang, adalah malam, siang, matahari dan bulan. Nah, karena itu semuanya hanya sebagai alamat, sebagai ayat, sebagai tanda, semestinya kalian beribadahnya bukan kepada ayat-ayat tersebut, tapi kepada apa? Kepada yang menciptakannya. Oleh karena itu Allah katakan, "La tasjudu lisamsi wal qamar." Cukup Allah Subhanahu wa taala mentakbir ibadah dengan sujud. Karena apa? Karena sudah saya katakan kemarin, sujud merupakan apa? Ibadah yang paling zahir. Maknanya jangan kalian beribadah kepada matahari, bulan dan sebagainya. Jadi kadang sesuatu itu ditakbir dengan sesuatu yang paling paling jelas. Warkau marokin, atau apakah perintahnya cuma supaya ruku bersama orang-orang yang ruku, atau perintahnya sholat di situ? Sholat. Ini salah satu dari macamnya yang tidak, yang itu merupakan menunjukkan yang lainnya. Latas judul lisan hal komari, ya maknanya jangan kalian beribadah kepada matahari dan bulan. Was judulillahi ladzi khalaqahunna. Namun sujudlah kepada matahari, sujudlah kepada Allah Taala yang telah menciptakan itu semuanya. Coba perhatikan. Dari sini latas judul lisan hal komari, tatkala kalian melihat kebesaran dan keagungan makhluk Allah tersebut, yaitu matahari dan bulan, bagaimanapun juga yang namanya, bagaimanapun juga keagungan dan kebesaran dan keindahan makhluk tersebut, tetap namanya makhluk. Maka tidak boleh diibadai, apalagi makhluk yang lainnya. Jadi jangan terperdaya dengan kebesaran dan keindahan makhluk, kebagusan makhluk, kemudian menjadi daya dorong untuk mengabdi kepadanya, menjadikan perantara. Namun sujudlah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Taala yang telah menciptakannya. Coba perhatikan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Artinya yang patut diibadahi adalah siapa? Penciptanya. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid uluhiyah itu adalah mengandung tauhid rububiyah, atau tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Jadi kalau kalian mengetahui, mengakui bahwasanya itu semuanya sebagai ayat bagi Allah SWT, maka sujudlah kepada yang menciptakannya, bukan kepada ayatnya. Karena rububiyah itu melazimkan uluhiyah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya kepadanya beribadah. Ingat ya, bahwasanya orang-orang musyrikin yang beribadah kepada matahari dan kepada bulan, sekaligus ayat ini menunjukkan bahwasanya ada di antara musyrikin yang beribadah kepada matahari dan bulan. Latas judulisan al-Qamari. Musyrikin yang beribadah kepada matahari, ya seperti musyrikinnya Yaman, sampai sekarang masih ada ya makbatnya, dan dekat sekali dengan markas Sayyibul Hasan. Ini cuma berjalan berapa kilo, itu masih dipagar. Ya, tempat ibadahnya apa? Penyembah matahari. Termasuk istana Balkisnya juga masih ada bekasnya ya, reruntuhan istana Balkis masih ada. Jadi in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya beribadah, ingat bahwasanya musyrikin Mengapa mereka beribadah kepada matahari, bulan, dan juga kepada makhluk kalau yang lainnya? Karena tujuan mereka untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lu ingatkan, kalau kalian ingin beribadah hanya kepada Allah, jangan ke sini, tapi langsung kepada Allah sendiri. Allah tidak butuh apa? Perantara. Jadi mereka pun hakikatnya itu karena apa? Karena mereka merasa untuk beribadah kepada Allah langsung, orang-orang seperti mereka enggak pantas. Maka melalui perantara. Mana buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Itu perkataan mereka ya. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi takaruban ila Allah. Kemudian haulai sufauna inallah. Mereka-mereka adalah perantara-perantara kami di sisi Allah, pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan musyrikin. Maka Allah katakan in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya kepadanya beribadah. Artinya di sini juga bahwa orang-orang yang beribadah kepada Allah melalui matahari, bulan dan yang lainnya, maka hakikatnya mereka tidak beribadah kepada Allah. Jika kalian hanya kepadanya hendak beribadah, maka bersujudlah kepada Allah dan tidak kepada mereka. Jadi dari ayat tersebut jelas diperkenalkan kepada kita di antara tanda-tanda Allah SWT, yaitu matahari, bulan, siang dan malam, dan itu semuanya yang merupakan tanda bagi Allah SWT. Maka ibadah itu bukan ditujukan kepada alamatnya, tetapi kepada yang menciptakan alamat tersebut, yang menciptakan ayat tersebut, yaitu Allah SWT. Maka barang siapa yang beribadah kepada alamat tersebut, kepada ayat tersebut, hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah SWT, walaupun tujuannya dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Namun yang beribadah kepada Allah hanyalah yang langsung ibadahnya ditujukan kepada Allah, tidak kepada perantara. Jadi jelas di sini dinafikannya wasilah dalam ibadah, syafaat dalam masalah ibadah. Jadi ibadah yang sesungguhnya adalah yang ditujukan kepada Allah langsung, bukan yang ditujukan kepada perantara. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan melalui perantara, maka hakikatnya dia telah beribadah kepada perantara tersebut dan tidak beribadah kepada Allah SWT. Jadi orang yang beribadah kepada Allah dengan melalui perantara, maka hakikatnya dia beribadah kepada perantara tersebut dan bukan beribadah kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita cukupkan. Barangkali ada pertanyaan, 5 menit saja, tidak usah banyak-banyak. Kalau tidak ada, alhamdulillah, karena waktunya habis juga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.